banyak orang suka memuji diri. Dipujinya dirinya sebagai orang yang bijak, saya pecinta demokrasi. Saya selalu akan menegakkan keadilan dan jauh dari ketidakjujuran. Saya akan menegakkan keinginan rakyat yang memang harus diperjuangkan. Tugas yang saya terima adalah amanah yang harus saya tanggung jawabkan, bukan hanya di kesementaraan di dunia, tetapi di akhirat, di kekekalan sana. Saya berhadapan bukan hanya dengan manusia, tetapi dengan Tuhan juga. Saya akan tetap melakukan apa yang harus saya lakukan. Ucapan-ucapan gombal itu tak hanya meluncur dari mulut pemuka agama yang suka memuji dirinya. Seakan mereka bijak, benar dalam kehidupannya dan tak pernah berdosa. Tapi ucapan-ucapan itu pun meluncur dari mulut para politisi-politisi yang suka memuji dirinya. Mereka-mereka yang entah duduk di eksekutif, legislatif, yudikatif, apapun namanya. Selalu nama rakyat yang mereka bawa, tapi perut mereka lah yang mereka besarkan. Badan mereka lah yang mereka urus, dan bukan perasaan orang banyak di sekitarnya. Berkata-kata menjadi sangat mudah, bertindak nyata tak tampak di sana. Segala sesuatu hanya dilakukan selama itu menguntungkan dan menyelamatkan dirinya. Jangankan rakyat, orang dekat dengan dia pun akan dikorbankannya. Ya, dia memang selalu berlebih-lebihan dalam mengucapkan janjinya. Dia selalu berlebih-lebihan dalam memuji-muji dirinya. Tapi begitu juga, pada waktu tertentu dia akan memuji-muji atasan, bawahan, atau siapa saja yang di sekitarnya. Dalam suasana senang, dia akan melemparkan pujian bahwa orang itu hebat, luar biasa. Tapi pujian yang berlebihan itu sesungguhnya hanya untuk menarik hati demi mendukung diri dan akhirnya keuntungan ya buat sendiri juga. Ah, ironisnya hari-hari kita, karena kita menghadapi pemimpin-pemimpin yang hanya bisa memuji diri, memuji orang lain, tapi tidak bisa mewujudkan apa yang mereka ucapkan. Ya, cocok kalau ada kata dalam judul sebuah film Republik yang menggelikan. Memang hidup ini sangat menggelikan. Menggelikan karena semua orang merasa berjalan dalam kebenaran, padahal tumpukan kesalahan tak bisa dihindarkan. Memuji diri sebagai pecinta demokrasi, padahal semua bergerak dalam keliaran yang mengerikan. Semoga kita punya hati untuk menemukan diri, sehingga kita tak berlebihan, tapi cukup untuk mengatakan apa yang memang harus dikatakan. Lakukan, karena memang sesungguhnya maka Anda orang yang bernilai tinggi. Bersama saya, Bigman Sirait.